Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami hal-hal yang bermanfaat bagi diri kami. Karena enggak semua ilmu yang perlu kita pelajari di dunia ini, ilmu sangat luas, sangat banyak. Kita minta agar kita diajarkan yang bermanfaat buat kita. Karena untuk mempelajari ilmu itu butuh waktu, butuh energi, butuh tenaga. Jangan sampai waktu terbuang untuk hal yang gak bermanfaat buat kita. Dapat ilmu tapi gak bisa dimanfaatkan. Jadi minta ilmu yang bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, khususnya ilmu tentang iman, ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu bagaimana jangan sampai kita melakukan kesyirikan ketika hidup di dunia, ilmu tentang bagaimana mendekat kepada Rabbul Alamin, memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, bagaimana menjalankan kewajiban kita dan menghindari diri dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, ada ayat yang belum kita bahas yaitu surat Saba ayat 39 dari bab An-Nafaqo 'alal Iyal yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, membawakan surat Saba ayat 39 setelah surat Al-Baqarah dan surat At-Talaq. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, mari kita bahas surat Saba pada kesempatan kali ini dengan segala keterbatasan kita dan segala kelemahan dan kerendahan kita. Dan coba kita lihat bagaimana ulama menjelaskan hikmah ini kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menyampaikan waqala ta'ala, dan Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan dan nafkahkan maka Allah akan ganti. Allah akan ganti apapun yang kalian infakkan. Allah akan ganti. Ayat atau ini penggalan sebuah ayat yang kalau kita baca dari awal, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Sesungguhnya, atau qul, katakanlah, sesungguhnya Rabbku yabsutur rizqa liman yasha'. Allah melapangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. Allah menggampangkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Dari hamba-hambanya. Wa yaqdirullah. Dan Allah pun menyempitkan rizki kepada sebagian hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Jadi Allah lapangkan rizki kepada hambanya yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah sempitkan rizki kepada hambanya yang Allah kehendaki juga. Lalu Allah berfirman melanjutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Baru ini poinnya. Dan apapun yang kalian infakkan, kalian nafkahkan, kalian berikan, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti. Lalu Allah tutup firman-Nya dengan sebuah statement yang sangat tegas, wa huwa khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik yang memberikan rizki. Jadi Allah sebaik-baik yang memberikan rizki. Hadirin Allah muliakan. Qul. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan qul. Katakanlah. Jadi ini hal yang harus disampaikan ke umat. Kita harus tahu, hadirin. Kita harus mengerti. Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah melapangkan rizki kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah menyempitkan kepada yang Allah tentukan juga. Ada hal yang menarik, hadirin, bahwa sekali lagi ini memberikan sebuah fakta kehidupan kepada kita, bahwa berusaha itu penting. Dan kita harus niatkan sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun kita sudah berusaha. Karena pada akhirnya Allah yang tentukan apakah rezeki kita dilapangkan atau apakah rezeki kita disempitkan. Makanya hadirin Allah muliakan, sebuah keterangan yang sangat penting disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, walahu fi dhalika min al-hikmah la yudrikuha ghayruhu. Dan ketika Allah lapangkan seseorang, lalu Allah sempitkan yang lain, itu semua penuh dengan hikmah yang tidak ada yang mengerti kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang paham kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Dan inilah keyakinan orang-orang yang beriman. Ini keyakinan orang-orang beriman. bahwa semuanya biadillah. Bukan di tangan kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita memutuskan. Bukan pasti kalau kita berusaha kita akan dapat apa yang kita inginkan, enggak. Ada banyak orang enggak berusaha kaya raya, hadirin. Enggak ada usahanya. Ada orang yang usahanya cuma karena dia lahir di dunia aja. Dari rahim ibu yang udah kaya raya. Kaya raya. Allah enggak adil? Oh enggak. Allah Maha adil. Artinya Allah Maha bijaksana. Makanya ayat ini ditutup dengan firman-Nya, "Wa huwa khairur raziqin." Setiap orang yang karena ketidakmengertiannya mengatakan, kenapa saya cuma dapat sedikit, kenapa dia banyak, bukankah saya yang lebih capek, saya berletih. Allah yang lebih baik menentukan, memberikan rezeki. Allah yang Maha tahu. Jadi ini bukan karena kezaliman, ini bukan karena pilih kasih, tapi ini karena hikmah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang Maha, atau bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Ahkamul hakimin. Dan kalau kita membahas keterangan para ulama, kita pun akan dibuat tersadar oleh keterangan Al-Imam At-Tabari. Setelah tadi Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini lahir dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari menegaskan juga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Takrimatan lahu wa ghairu takrimah. Bisa jadi ini sebuah cara memuliakan dia sebagai reward buat dia, atau ghairu takrimah, atau sebaliknya, ini bukan memuliakan, tapi ini istidraj, bukan memuliakan. Jadi ini bukan memuliakan. Makanya nggak usah ngiri sama orang. Dia kok ibadahnya nggak rajin begitu ya? Gue tuh udah capek-capek sholat, udah berzikir, kenapa masih miskin juga? Oh tenang aja mas. Kalau dia nggak taat, kalau dia nggak soleh, kalau dia zolim, kalau dia fasik, harta yang Allah kasih kepada dia dan Allah luaskan untuk dia itu bukan untuk memuliakan dia. Bukan untuk memuliakan dia. Sebagaimana yang disangka oleh banyak pihak, khususnya orang yang parameternya selalu materi, materi, materi, materi, materi, materi. Ada memang yang Allah muliakan dengan itu seperti Nabi Sulaiman atau sebelumnya Nabi Daud, tapi enggak semua orang. Ketika Allah lapangkan rezekinya itu artinya Allah muliakan dia. Makanya kita tuh enggak boleh kagum hanya sebatas materi, apalagi yang dimiliki oleh orang-orang yang enggak taat sama Allah. Masih ingat surat At-Taubah ayat 55? Allah melarang kita untuk kagum, fala tu'jibuka. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. Jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuat dirimu berdecak kagum. Gak boleh. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. Jangan sampai harta mereka dan anak-anak mereka membuat dirimu tuh terkagum-kagum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah kasih harta buat mereka untuk reward? untuk memuliakan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena sesungguhnya Allah berikan mereka harta dan anak-anak, harta dan anak-anak itu semata-mata untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak nyawa mereka akan melayang dalam kondisi mereka sedang kafir. Itu uang Allah kasih agar mereka tersiksa. Emangnya ada orang banyak duit tersiksa, Pak Ustaz? Hadirin, kalau kita tidak tahu tentang, berarti kita enggak pernah menyelami kehidupan. Kalau bahasa sebagian orang tuh, kita ini kurang piknik, hadirin. Enggak tahu lapangan. Semua orang yang enggak bertakwa enggak akan bahagia dengan hartanya. Walaupun dia mengklaim bahagia. Karena Allah yang mengatakan demikian, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari berzikir kepadaku, dia akan hidup sengsara, kata Allah. Dalam surat Thaha ayat 124. Makanya ini sangat menarik keterangan Imam Tabari. Ada yang Allah memang muliakan, ada yang enggak muliakan. Lalu kita lanjutkan keterangan Al-Imam At-Tabari, kata Al-Imam At-Tabari, "Wa yaqdiru 'ala man yasha' minhum fayudayyiquhu wa yaqturu ihanatan lahu ghayra ihana bal mihnatan wa ikhtibara." Dan ada orang yang Allah sempitkan rezekinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah susahkan masalah rezeki. Allah seretkan dalam masalah rezeki. Bisa jadi karena Allah ingin menghinakan dia, menghukum dia, menjatuhkan dia, atau tidak. Ughairu ihana. Allah bukan maksudnya menjatuhkan, menghinakan. Tapi tujuannya untuk menguji. Bukan untuk menghinakan, tapi untuk menguji. Bahkan ada yang diselamatkan. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama, diselamatkan. Karena Allah tahu kalau ini orang dikasih duit banyak, gak sanggup dia untuk taat. Ini orang kalau pegang duit, lupa. Tapi kalau dia gak punya uang, ingat sama Allah SWT. Rajin sholat, berzikir. Dikasih duit dikit nih, udah lupa dikit. Pagi petang udah lewat. Makanya Allah menjelaskan lagi, "Wa huwa khairur raziqin," dan Allah maha atau pemberi rizki yang paling baik. Paling baik. Allah paling tahu. Makanya kan kata Ibnu Katsir tadi, ini berjalan dengan hikmahnya Allah. Siapa yang pantas disertifikat, siapa yang enggak pantas. Siapa kalau dikasih uang itu justru taat, siapa yang enggak. Atau itu tadi, untuk memuliakan atau isi droj, siapa yang kita jatuhkan dia dengan uang. Semuanya sesuai dengan kemahabijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak bisa ditangkap oleh logika manusia dan akal manusia semata, tapi bisa diterima dengan imannya manusia. Hadirin Allah muliakan. Jadi makanya harta itu bukan parameter orang kasih uang pasti karena dia baik atau dia miskin pasti karena dia malas. Enggak, ada banyak orang berjuang habis-habisan Gak kaya-kaya juga. Tapi kan usaha gak akan mengkhianati hasil. Betul, kalau kita memahami hasil itu secara utuh, secara komprehensif. Sebagaimana kita memahami usaha secara utuh dan komprehensif juga. Dan hasil jangan hanya dimaknai dengan uang, dengan materi. Tapi kalau usaha hanya dipahami sebagai usaha bekerja secara kasat mata, dan hasil hanya dimaknai dengan uang atau jabatan atau wanita, maka ada banyak orang yang mendapatkan. Bukan satu dua, banyak yang gak kaya-kaya juga. Tapi apakah semua sia-sia? Enggak. Karena hasil bagi orang-orang beriman bukan hanya materi. Dan hasil tertinggi adalah surga. Hasil tertinggi itu adalah ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Dan usaha bukan hanya bekerja. Bekerja harus. Tapi bukankah usaha adalah keikhlasan juga? Mentauhidkan Allah. Ridho terhadap takdir. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi Allah yang menjelaskan, kul, katakan, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Lalu Allah melanjutkan, dan apapun yang kalian berikan, kalian infakkan, kalian sedekahkan, fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti. Sebagian para ulama menekankan bahwa maksud وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ itu dalam bingkai ketaatan. Sebagaimana bisa dicek dalam tafsir At-Tabari, dalam bingkai ketaatan. Dan itu juga مِنْ غَيْرِ إِسْرَافْ وَلَا تَقْتِيرْ, tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit, hadirin. Proporsional. Jadi bukan non-maksiat dan non mubadhir, berlebih-lebihan, dan non pelit, itu poinnya. Nah itu, hadirin Allah muliakan, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Allah akan ganti, hadirin. Sebagian ulama mengatakan kalau enggak diganti di dunia, diganti di akhirat. Ini bisa dicek dalam tafsir Al-Baghawi. Kalau enggak diganti di dunia, maka akan diganti di akhirat. Allah ganti. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir lebih menekankan lagi, kata beliau, mengganti di dunia dan di akhirat itu bukan bukan milih salah satu. Kan kalau tadi keterangan sebagian ulama, kalau gak diganti di dunia maka akan diganti di akhirat. Kalau kita buka-buka tafsir Ibnu Katsir, maka beliau mengatakan Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Dan ini yang lebih tajam. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan Allah ganti, bahkan lebih banyak. Seringkali. Dan pasti lebih banyak. Dan di akhirat Allah ganti dengan pahala yang sangat luar biasa. Itu poin. Jadi Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Itu pasti. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian infakkan dan kalian sedekahkan, kalian nafkahkan, kalian berikan nafkah, Allah akan ganti di dunia dan di akhirat. Dan Allah sebaik-baik memberikan rezeki. Dari sini kita bisa terbuka hadirin bahwa tidak ada alasan logis, apalagi syar'i, kita pelit untuk berinfak dan bersedekah. Tidak ada alasan logis kita itu pelit dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, apalagi tidak menafkahi mereka. Orang Allah ganti itu loh. Allah ganti. Gimana sih? Kita disuruh kasih nafkah sama untuk istri dan anak-anak. Pakai apa? Pakai rizkinya Allah. Bukan pakai uang kita, rizkinya Allah. Lalu pas kita kasih, Allah ganti. Kalau Allah gak ganti pun, gak ada alasan. Karena itu bukan uang kita. Rizki itu dari Allah, punya Allah, makanya nanti dihisab sama Allah hari kiamat. Ini udah pakai uang Allah, pakai rizkinya Allah. Begitu kita kasih, diganti lagi sama Allah. Dan digantinya di dunia dan di akhirat. Itulah kenapa saya ceritakan kepada hadirin sekalian, suami-suami yang bertakwa dan beriman itu walaupun miskin, walaupun gak punya duit, walaupun rezekinya itu terbatas, sempit, dan punya istri yang kaya, mereka gak memanfaatkan istri mereka untuk kepentingan mereka dan hawa nafsu mereka. Tetap mereka kasih nafkah walaupun istrinya kaya raya. Walaupun istrinya gak butuh, mereka katakan simpan hartamu untuk kamu. Kamu makan, kamu tinggal, saya yang biayai. Pakai nafkah saya. Karena apa? Mereka ngerti. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apa yang kalian infakkan dan nafkahkan, Allah ganti dunia akhirat untung. Karena kalau kita gak nafkahi, gak dapat kita ganti di dunia dan akhirat. Rugi kita. Jadi kenapa gak nafkahi istrimu mas? Dia udah mampu, dia udah kaya. Ya anda rugi lah. Anda rugi. Gak dapat ganti dunia akhirat. Karena ini diganti di dunia dan di akhirat. Makanya lihat Allah, lihat sebelum Allah menjelaskan tentang menafkahi dan berinfak, Allah jelaskan dulu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah yang lapangkan rizki dan sempitkan. Ini rizki ini punya Allah. Allah yang lapangkan dan Allah sempitkan. Baru apapun yang kalian infakkan dan nafkahkan itu Allah ganti. Jadi udah bukan punya, ini dari Allah. Lalu kalau anda gunakan yang dari Allah itu, Allah ganti. Jadi udah ayat ini tuh menutup pintu kepelitan gitu loh hadirin. Gak ada dalih anda pelit tuh gak ada argumentasi ilmiah. Bukan uang dari anda kok, Allah yang lapangkan. Dan ini kan juga enak aja, gue udah usaha capek-capek terus gue infakin ke dia. itu duit bukan karena lo usaha capek-capek. Allah lapangkan. Kalau Allah sempitkan, lo mau jungkir balik juga, lo gak tidur juga, lo gak akan dapat segitu. Jadi jangan bawa-bawa, gue udah capek-capek. Enak aja gue udah capek-capek. Ada orang ketika gak kasih fakir miskin, udah gak kasih komentar lagi. Makanya hidup tuh jangan malas. Belum tentu dia malas. Ada banyak orang kayak malas. Ada gak? Siapa? Ya saya Pak Ustaz, gitu. Ada banyak orang kayak malas. Ada banyak orang miskin berjuang. Oh capek hidupnya. Tapi emang Allah sempit kan. Ini banyak orang udah gak kasih komentarnya, nyakitin lagi, ya Allah. Mending kalau ngasih, itu aja gak pantas. Gak boleh kan. Latu betilu sodakotikum bilmanni wal adha, kata Allah. Anda tuh jangan rusak infak sedekah kalian dengan manni wal adha. Ngungkit-ngungkit dan nyakitin hati orang yang Anda kasih. Gak boleh. Ini udah nyakitin, gak ngasih pula. Terus itu tadi. Lalu menjadikan pengalaman dia yang sempit itu menjadi parameter. Ini gara-gara malas. Makanya gue tuh dulu gue berjuang. Makanya gue sekarang nikmatin hasil gue. Di dunia ini makhluknya bukan cuma Anda. Ada banyak orang berjuang lebih berat daripada Anda, gak dapat seperti Anda. Dan Anda coba pikirkan deh. Semua orang-orang berhasil, orang-orang kaya, orang-orang sukses, ngerti bahwa salah satu kunci keberhasilan mereka yang mereka gak bisa pungkiri adalah keberuntungan. Coba tanya mereka, jujur, emang full usaha mereka gak? Keberuntungan. Ada beruntung momentumnya tepat, ada beruntung ketemu orang, ketemu investor besar, ada beruntung ketemu tim yang jago. Keberuntungan. Itu cara Allah kasih rizki kepada orang. Jadi Allah yang lapangkan. Baru Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang Allah kasih, apapun yang kalian nafkahi, infakkan, Allah yang ganti. Allah ganti. Padahal kalau Allah enggak ganti, gak ada isu. Wong Anda juga dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gak ganti, gak ada isu. Gak boleh Anda mengatakan Allah gak adil. Ini orang tua nih kasih uang ke anak, kasih uang. Kalau di total-total mungkin yang dikasih udah 700 juta dari dia SD lah, bukan dari dia lahir, dari SD. Kelas 1 sampai kelas 6. Kaya nih orang kasih. Pas ini anak kelas 6 SD, ibunya bilang, lagi jalan sama ibunya. Ibunya mau beli makanan, gak bawa dompet. Kamu pegang uang gak, nak? Pegang uang. Ibu, bisa tolong 300 ribu. Oh iya nih ibu, 300 ribu. Belilah makanan, 300 ribu. Kira-kira kalau sampai rumah, ibunya gak ganti. Bisa, pantas gak tuh anak komplain sama emaknya? Ya gak pantas lah. Total yang dikasih ibu Anda kepada Anda itu 700 juta. Itu pun kalau dihitung dari SD doang. Nah sekarang ibu Anda minta 300 ribu. Pantas gak Anda minta? Pantas gak Anda komplain? Ganti dong mah. Gak pantas. Allah kasih kita itu berapa? Allah kasih oksigen buat kita. Kalau kita harus beli tuh oksigen, itu berapa? Allah kasih uang, coba total uang kita tuh dari dulu berapa sih yang Allah kasih ke kita? Uang dulu deh, gak usah yang lain-lain, gak usah ginjal, gak usah paru-paru, fulus aja fulus gitu. Uang cash tuh berapa? Dan Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian berikan, Allah akan ganti di dunia dan akhirat. Selama tak ketaatan. Kalau kemaksiatan ya hitung-hitungan dihisap sama Allah, panjang. dan jangan berlebih-lebihan dan jangan pelit. Bayangkan kata Allah, jangan berlebih-lebihan dan jangan pelit, itu kurang baik apa Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak boleh berlebih-lebihan gitu. Jadi jangan, oh pokoknya oh diganti, oh, gue kasih habis-habisan, enggak. Sehidup itu proporsional. Justru kalau Anda kasih berlebihan, kontraproduktif. Ini apa lo kita camkan bersama-sama. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Dan lihat ini, ayat ini menambah iman kita. Apalagi kondisi mungkin lagi susah bagi banyak di antara kita. Allah yang kasih. Allah yang lapangkan. Dan Allah yang sempitkan. Dan kalau Allah sempitkan, kita lagi susah, kita itu bukan berarti Allah jatuhkan Anda. Allah ingin menguji. Atau Allah ingin menyelamatkan Anda. Karena bisa jadi kalau Anda lagi banyak uang, sekarang Anda lupa sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan buruk sangka dengan Allah. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Allah yang maha tahu. Allah yang paling ngerti. Kita ini ciptaan Allah. Penciptanya lebih tahu tentang watak, karakter, dan kelemahan kita. Jadi berimanlah kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup. InsyaAllah kita buka sesi tanya di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.